Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan masih seputar larangan untuk panjang angan-angan dan disyariatkan memperbanyak mengingat kematian. Kita lanjutkan hadis yang ke-577. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang membentuk 4 persegi panjang. Wa hatta khattan fil wasati kharijan minhu. Beliau kemudian membuat satu garis di tengah yang sampai keluar dari 4 persegi panjang tadi. Wa hatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian beliau membuat beberapa garis kecil yang ada di tengah, di samping garis yang ada di tengah. Faqala hadzal insanu. Beliau bersabda, ini adalah manusia. Wa hadza ajaluhu muhitan bih. Aw qad ahata bih. Sementara yang ini adalah gambaran ajal manusia yang selalu meliputinya. Wa hadzal ladzi wa kharijun amaluhu. Sedangkan garis yang sampai keluar tadi gambaran dari angan-angannya. Wa hadhil khutatus sigharul al-a'radu. Dan garis-garis kecil tadi adalah beberapa perkara-perkara yang terjadi di dunia, yang baik dan yang jelek. Fa in akhtaahu hadza nasahu hadza. Jika yang ini tidak mengenai manusia, maka yang lain akan mengenai manusia. Kalau tidak yang baik, ya yang jelek yang akan mengenai manusia tadi. Wa in akhtahu hadza nasahu hadza. Demikian pula jika yang ini tidak mengenai manusia, maka yang lain akan mengenainya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kalau kita mendelaah bahwa gambaran garis yang dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu 4 persegi panjang, ya. Kemudian di tengah itu ada garis panjang yang sampai keluar dari lingkaran 4 persegi panjang tadi. Kemudian manusia digambarkan dengan garis kecil-kecil yang banyak di tengah bagian persegi panjang tadi. Nah, yang kemudian digambarkan juga garis-garis yang kecil tadi adalah hal-hal yang akan mengenai manusia di dunia, yang baik atau yang jelek. Nah, sedangkan pas di tengah dari 4 persegi panjang tadi, itu ajalnya yang meliputi manusia. Barakofikum. Sehingga bisa kita pahami dari gambaran garis-garis yang dibuat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu dalam hal angan-angannya sangat panjang, keinginan-keinginannya sangat panjang, yang untuk mendapat keinginan tadi harus melewati banyak hal. Kadang dapat yang baik, kadang dapat yang jelek, sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kemudian ajalnya yang selalu mengelilingi manusia, ternyata lebih cepat datangnya daripada target yang diangan-angankan. Sehingga manusia itu sudah terlalu jauh angan-angannya, banyak rintangan yang menghambatnya untuk bisa mencapai angan-angan itu. Sudah demikian, ajalnya keburu datang sebelum apa yang ia inginkan kesampaian. Sehingga dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah. Yang pertama, manusia itu pada umumnya memiliki keinginan-keinginan yang sangat banyak terhadap urusan dunia. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan peribahasa, ya. Maksud hati apa ini? Memeluk gunung. Apa daya, tangan tak sampai. Gitu. Pengennya itu bisa memenuhi semua keinginannya di dunia. Tapi apa daya, tangannya pendek, gak sampai. Yakni, kemampuan manusia terbatas, ajalnya juga apa ini? Terbatas. Dia tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Barakofikum. Ternyata ini adalah watak dari kebanyakan manusia. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa manusia hendaknya menyadari bahwa tulul amal itu tercela. Karena tulul amal bisa mendorong manusia untuk meninggalkan amal-amal soleh. Dikarenakan dikejar oleh target-targetnya. Jadi merasa belum sukses. Merasa belum bisa mencapai target-targetnya. Maka dia akan meninggalkan seluruh perkara-perkara yang menghambat. Nah, di antara yang biasa dianggap menghambat itu ialah amal solih. Entah sholat, entah taklimnya, atau yang lain-lainnya. Ya. Ini kalau semuanya aku amalkan, ini gak bisa gerak-gerak kita. Langkahnya pelan, gak bisa cepat. Ya. Takut gak kesampaian. Itu pertimbangannya manusia seperti itu. Ini gara-gara dia apa ini? Tulul amal. Karena keinginannya banyak. Belum berhasil semua. Sementara amal soleh cukup banyak. Dia juga banyak yang gak bisa melakukannya. Kalau amal soleh pahalanya belum jelas, belum kelihatan. Menurut dia. Seketar-ketar ke dunia nampak jelas. Sehingga dengan tulul amal tadi menyebabkan dia meninggalkan apa ini? Amal soleh. Sholat 5 waktu, coba dikalikan berapa menit. Taklimnya lama, belum lagi yang lain. Kapan geraknya, kapan melangkahnya, ya. Targetnya 10, 1 aja belum dapat. Nah, akhirnya amal solehnya kalah, ya. Nah, begitulah manusia, ya. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa ajal manusia itu rata-rata pendek, tidak ada yang panjang. Khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini usianya pendek-pendek, ya, 60 tahun, 65, 70, kalau sudah ke atas lah sudah jarang, ya. Nah, rata-rata umur 60 sekian itu sudah waktunya mati. Nah, walaupun masih banyak yang lain yang di atas usia 60. Beda dengan umat-umat dulu, usianya itu sampai 1000 tahun. Ya. Lama sampai bosan hidup, ya. Nah. Itu saja targetnya belum tercapai. Coba lihat. Umurnya 1000 tahun. Target atau keinginannya dalam masalah dunia itu belum tercapai semua. Nah, gimana dengan umurnya yang hanya sekitar 60-70 tahun? Tentunya lebih banyak lagi yang gak bisa dicapai, ya kan? Nah, kita realistis saja. Manusia yang sadar tentang masalah ini, dia tidak kemudian melakukan tulul amal. Sudah gak bisa mencapai target, dia luput dari amal soleh, rugi dunia akhirat. Ditambah lagi, dalam riwayat yang lain, dunia itu kalau dikejar, semakin menjauh. Kita ngejar sambil jalan saja, tambah menjauh. Apalagi kita kejar sambil lari, dunianya tambah lari kenceng, ya, menjauh. Nah, kita kecapean, dunianya tambah jauh. Nah, baik. Maka sebagai seorang mukmin dalam hadis ini dianjurkan ayusari ali taubah wal amal as-salih wa la yaghtar bi dhulil amal. Segera taubat, segera beramal soleh. Jangan tertipu dengan panjangnya angan-angan. Kita harus realistis. umur kita dibikin pendek oleh Allah karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemampuan kita juga lemah dibandingkan umat-umat sebelumnya. Maka dengan kondisi seperti itu, rasa-rasanya enggak pantas kita melakukan tulul amal, ya. Enggak akan mungkin berhasil. Daripada enggak berhasil, mending ditinggalkan, ya, sebelum terlambat. Segera tobat, memperbanyak amal soleh, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar husnul khatimah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, faedah dari hadis ini menunjukkan bahwa dengan mengingat ajal dan kematian, seorang itu tidak akan melakukan tulul amal. Tidak akan panjang angan-angan. Karena ajalnya sudah dekat, ya. Nah, harus segera bersiap-siap memperbanyak amal soleh. Dia pasti akan meninggalkan tulul amal itu. Tapi kalau enggak pernah ingat mati, ingatnya itu hidup terus. Wah ini, biasanya mereka-mereka inilah yang tertipu dengan tulul amal tadi. Hadis berikutnya yang ke-578. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Kalau sudah datang 7 perkara, seorang sudah enggak sempat lagi beramal soleh, ya. Hal tanta diruna illa fakran munsia. Tidaklah kalian menunggu kecuali kemiskinan yang melupakan. Kalau sudah datang kemiskinan yang membuat kita lupa, maka amal soleh terhambat. Auhinan mutriya, atau kekayaan yang membuat orang zalim. Kekayaan yang membuat orang zalim menyebabkan orang itu tidak bersyukur sehingga tidak beramal soleh. Au maradun mufsida, atau penyakit yang membinasakan, yang mematikan. Kalau sudah sakit parah tinggal nunggu mati, tak bisa amal soleh lagi. Au haraman mufsida, atau usia tua yang menyebabkan dia harus bersiap-siap untuk mati. Sudah tua, sudah lemah, enggak bisa beramal soleh seperti masa muda. Au mautan mujhiza, atau kematian yang sudah siap depan mata, sudah mati enggak bisa beramal soleh. Awid dajjal fasyarru ghaib yuntadar, atau datang dajjal. Dajjal adalah kejahatan yang masih belum datang, yang ditunggu kedatangannya. Datang dajjal, fitnah tersebar di mana-mana. Banyak yang kemudian lalai dan kufur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak beramal saleh. Awissa'ah fas-sa'ah adha wa amar, atau hari kiamat yang datang dengan dahsyat. Ke kiamat tak bisa beramal soleh lagi. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani. dalam Dhaif At-Targhib nomor 1957. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Mukhriz Ibnu Harun. Mukhriz Ibnu Harun. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasai, Al-Hafidh Ibnu Hajar menilai Mukhriz Ibnu Harun mungkarul hadis. Hadisnya diingkari. Nah, sehingga secara sanad hadis ini dhaif. Tapi secara matan, makna hadis ini dibenarkan. Karena banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan seperti itu. Yakni kita harus segera beramal solih. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang perkara-perkara yang menghambat dan merintanginya. Nah, di sini disebutkan perkara-perkara yang menghambat yang merintanginya. Secara makna sahih, ya. Kemiskinan yang melalaikan. Orang miskin tapi lalai. Nah ini. Sehingga enggak beramal soli. Atau kekayaan yang membuat orang itu dolim. Kaya tapi tidak bersyukur. Ini juga enggak beramal soli. Penyakit yang membahayakan sampai menyebabkan kematian. Atau usia tua yang membuat orang itu lumpuh. Atau kematian, atau dajjal, atau hari kiamat. Semuanya ini menjadi penghambat-penghambat amal soleh. Jangan sampai kita menunda-nunda amal soleh, kemudian datang salah satu dari 7 perkara tadi, yang menyebabkan kita tidak bisa beramal soleh. Nah, taib. Ini menunjukkan kita jangan tulul amal. Ya, kesempatan beramal soleh itu singkat. Dunia sementara. Sehingga gak usah terlalu panjang angan-angan. Gak usah terlalu banyak target muluk-muluk. Ya. Jalani saja yang ada. Syukuri yang ada. Nikmati yang ada. Dapat banyak. Alhamdulillah. Alladzi binikmati. Tibus sholihat. Dapat dikit ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Begitu saja. Ya. Nah. Waktunya mati. Siap. Menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak istighfar, banyak tobat, banyak amal soleh. Sehingga matinya apa ini? Husnul khotimah. Karena di akhirat nanti kekal abadi. Selamanya. Senang-senang selamanya. Tanpa batas. Nah, tanpa batas. Hanya saja, ikhwan abidin a'azakumullah, memang beda. Orang yang imannya kuat, sama orang yang imannya lemah, apalagi yang tidak beriman. Orang yang imannya kuat itu, walaupun gak pernah lihat surga kayak apa, walaupun gak pernah melihat bagaimana indahnya surga, itu sudah langsung yakin. Dengan itu semuanya, sehingga beramal soli. Kalau orang yang imannya lemah, apalagi yang tidak beriman, itu mereka itu kalau gak lihat dengan mata kepalanya itu gak percaya. Ah, itu masih dongeng saja. Fiktif. Khayalan. Gak jelas, gak nyata. Ya. Dunia kan jelas. Uang bisa dihitung. Ya. Barang-barang bisa dilihat. Nah, yang jelas-jelas saja, mas. Begitu. Itu keimanannya. Orang yang lemah iman. Atau yang tidak beriman. Ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah. Di antara cirinya orang yang beriman, yang kuat, dan bertakwa ialah mengimani perkara gaib. Perkara yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi dia meyakininya seperti seolah-olah melihat dengan mata. Nah ini yang membedakannya. Barakofikum. Para sahabat ketika mendapat penjelasan tentang akhirat, tentang surga, langsung seperti melihat dengan mata kepala. Dunia ada apa-apanya. Sehingga mereka pun tidak terpengaruh dengan indahnya dunia. Karena ternyata dunia itu indahnya cuma olesan dohirnya saja. Serba tipuan. Kalau yang indah dengan keindahan luar dalam, yang sebenarnya ialah indahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-579. Wa anhu qala, juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsiru min dzikri hadimil ladzat ya'nil maut, perbanyaklah mengingat perkara yang bisa menghilangkan kelezatan, yakni kematian. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor 1823. Baik, dalam hadis ini ikhwan abidin azakumullah, cukup jelas ya, syariat untuk memperbanyak apa ini? Kematian. Agar selalu ingat akhirat. Karena kematian itu bisa menghilangkan kelezatan. Kalau ingat mati, ya ini, nah, tidurnya juga gak nyenyak. Makan minum tak enak. Hidup ini terasa apa ini? Hampa. Sehingga dia mencari sesuatu yang bisa menghibur dirinya tadi. Dengan beramal soleh. Siap-siap menghadap kematian. Nah, barakallahu. Makanya kalau makan minum, kalau ingat mati gak jadi makan. Jadi minum. Nah, barakallahu. Mau senang-senang ingat mati. Wih, oh mati. Nah, ini bisa dibuktikan bagaimana rasanya itu. Ketika kita enak-enak, senang-senang ya. Nah, kemudian mendengar kabar orang yang paling kita sayangi, ya kita cintai. Nah, orang tua atau anak atau istri. Tiba-tiba meninggal dunia. Gimana rasanya senang-senangnya tadi? Hilang kan? Hilang. Ini enak makan. Maaf pak. Ya. Maaf. Anak bapak meninggal dunia. Tinggal makanan. Ya kan? Nah. Itu bukti kalau kematian itu menghilangkan kelezatan. Nah. Nah itu disyariatkan untuk sering kita lakukan. Ingat kematian tadi itu. Makanya kalau dia di daerah yang di situ itu kena banyak kasus COVID. Ya, tiap hari pengumuman meninggal. Wah, mencekam gitu. Suasana. Bayangan kematian depan mata. Ya, nah, dia tuh gak berani macam-macam. Ya, gitu. Tapi kalau dia bertempat di wilayah di situ itu 0%, sehat-sehat semua. Covid hilang, Mas. Kalau Covid, nah, sehat semua sini. Wah, ya senang, Mas. Lain rasanya, ya. Bar Covid, ya. Begitu. Banyak kata orang, kalau pengen ingat mati, ya, nah, datangi rumah sakit. Nah, pasien-pasien yang kritis. Datangi saja, lihat. Susah. Selera makannya langsung hilang. Nah, barakallahu. Makanya kalau mau ngundang makan, jangan dibawa ke rumah sakit dulu. Ya, makan dulu, baru ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit dulu, hilang selera makannya. Ya, nah. Barakallahu. Ya. Atau kalau mau takziah, ya, makan dulu. Nanti kalau habis takziah, baru makan. Wah, enggak selera makan. Nah, karena dalam hati jelas. Bahwa hadimul ladzat, yakni al-maut, yang bisa menghilangkan kelezatan ialah kematian. Baik. Jadi intinya harus banyak mengingat mati agar siap-siap beramal soleh untuk akhirat, ya, dan tidak terlalu banyak dan panjang angan-angan masalah dunia. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-580. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusul laili qama. Dari Ubay bin Ka'b, semoga Allah meridainya, beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan ketika sepertiga malam pertama sudah berlalu, beliau bangkit mengingatkan manusia. Berarti sepertiga malam pertama itu waktu-waktu isya, ya. Nah, beliau mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udzkurullah, ingatlah kalian kepada Allah, ja'atir rajifah, tatba'uhar radifah, telah datang ar-rajifah, tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uhar radifah, kemudian akan disusul dengan tiupan sangkakala yang kedua. Ja'al mautu bima fi. Ja'al mautu bima fi. Maka kematian akan datang ketika tiupan sangkakala yang kedua tadi. Qultu ya Rasulullah, inni uqtir salat 'alaik. Kata Ubay bin Ka'b, Rasulullah, aku sering membaca sholawat atas Anda. Fakam aj'alu laka min sholati. Berapa sholawat yang harus aku baca untuk Anda? Faqala ma syi'ta. Rasulullah bersabda, terserah. Qultu arbu. Bagaimana kalau seperempat? Qala masyita, terserah. Fa in sitta fa huwa khairul lak. Kalau lebih, maka lebih baik bagimu. Qultu fan nisfa. Bagaimana kalau separuh? Qala masyita, fa in sitta fa huwa khairul lak. Kalau lebih, maka lebih baik bagimu. Qultu fa thulutsain. Bagaimana kalau 2/3? Qala masyita, fa in sitta fa huwa khairul lak. Kalau lebih, lebih baik bagimu. Qultu aj'alu laka sholati kullaha. Nah, aku jadikan doa dan sholawatku semuanya untuk Anda. Qala idan tukfa hammak, fayughfaru laka dambuk. Idan tukfa hammuk, fayughfaru laka dambuk. Kalau begitu, akan dicukupi apa yang kamu inginkan dan akan diampuni dosa-dosamu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 638. Dalam hadis ini, ikhwan fillah jazakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, mengimani bahwa nanti di akhir zaman ada ar-rajifah. Ar-rajifah adalah tiupan sangkakala yang pertama yang mau bikin hancur seluruh alam semesta. Goncang semuanya, hancur semua. Yang menyebabkan semua manusia mati. Ya. Kemudian disusul Aradifa. Aradifa di upasangkakala yang kedua. Kebangkitan dari kubur. Ya. Nah. Faedah berikutnya dalam hadis ini juga kita dapati faedah untuk siap-siap menghadapi kematian dan mengimani adanya kebangkitan dari kematian, kebangkitan dari alam kubur. Faedah berikutnya, disyariatkan untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi. Nah, karena keutamaannya ialah akan dicukupi. Keinginan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, yakfikallah amra dunyaka wa akhiratak. Maka Allah akan mencukupi perkara duniamu dan perkara akhiratmu. Dan juga banyak membaca sholawat Nabi. Ini bisa menyebabkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat dalam memberi bimbingan yang baik kepada umatnya. Walaupun malam-malam sekalipun tetap diingatkan. Memberi tausiah, memberi nasihat yang baik. Nah. Yang terakhir, di sini keutamaan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Ubay ibn Ka'ab adalah sahabat yang banyak membaca salawat untuk Nabi SAW. Mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Sehingga layak mendapat keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini. Perkara dunia akhiratmu akan dicukupi oleh Allah. Dosamu akan diampuni oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita keistiqomahan, kesabaran, dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.